sampaikan salam buat semua. Salam terakhir, salam teristimewa kepada kau yang tersayang, pada teman yang ku kenal, pemergian ku ini tak dirancang. Bertanya mengapa aku mengucap salam terakhir kepadamu, karena waktu bimbang tak berkesempatan melahirkan kerinduan terhadapmu. Demi sebuah kenyataan masih ku ingin mengulangi semua saat indah bersamamu. Sayang tak berkesempatan, abadikan saja salamku diingatkan.